Kula dereng nate nampi undangan ceramah dalam rangka peringatan haul begenggek, ngoten niku dereng nate. Anak ini digedhekke nganggo susu sapi yang ngono. Jandoman pikir dalan kok ana cewek liwat ya. Aku mencintai Indonesia karena aku dilahirkan di Indonesia. Maka mencintai Indonesia bagian dari iman, mencintai Indonesia bagian dari ibadah. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah jihad besar di negeri ini. Ngono. Kanjeng Nabi niku mesti saene jelas apike. Mulai lahir ngantos sedo mboten nate awon, mboten wonten cacate babar pisan. Mula lahir langsung dihormat, diperengeti. Lah nek wong bubak Semarum, wong Durenan, kowe nek arep diperengati, dinteni matine dhisik. Nganti mati sida dadi wong apik temen apa ora? Nek nganti mati ternyata ora sida dadi wong apik, ya ora pantes diperengeti. Nek wong bubak ki nganti mati kok ternyata dadi wong apik, pantes diperengeti, namine haul. Mulane haul niku sing diperengeti wong apik-apik, para wali, para ulama, para kiai. Kula dereng nate nampi undangan ceramah dalam rangka peringatan haul begenggek, ngoten niku dereng nate. Mesti wong api. Menungso ki umume diperengeti dina kematiane. Mula Kanjeng Nabi pesen ten kula panjenengan, nek pengen dadi wong api, selamat donya akhirat, kula panjenengan dikengken eling mati saakeh-akeh. Dikengken eling mati paling sidik sedina suwengi ping 20. Dadi eling mati mawon. Paling sidik sedina suwengi ping 20. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rawuh, eling mati sing iso ndadekne apik slamet donya akhirat niku maksude napa eling yen awake arep mati ngoten? Ternyata mboten. Yen namung eling awake arep mati niku tesih dereng wonten manfaate. Nyatane kathah tiyang sing eling yen awake arep mati tapi kelakuane tesih elek. Kathah tiyang eling yen awake arep mati ning tesih nakal. Bakul-bakul kain kafan niku ya eling mati wong sing didol buntele mayit. Tapi kadang mboten salat. Bakul-bakul maesan ya eling mati wong dodolane patoke kuburan no. Tapi kadang kelakuane tasih elek, ngdodol maesan kok bendino mendem. Tukang-tukang ngeduk kuburan. Oh, wonge bengok. Tukang-tukang ngeduk kuburan niku ya eling mati, tapi kadang tasih nakal. Kula nate ngertos piyambak. Enek wong mati wulan Ramadan, dikubur awan-awan. Liyane padha poso. Lah sing ngeduk kuburan iki lho udut rokokan kebal kebul. Ning kuburan iki lho sing mentolo nakal. Malah ana wong demenan nino kuburan. Golek nggon sepi. Mila yen namung eling awake arep mati niku dereng wonten manfaate para rawuh. Lah sing kathah manfaate iso ndadekne apik slamet donya akhirat niku maksude siap-siap mati, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Wong cerdas kuwi wong sing gelem introspeksi diri terus mempersiapkan diri dengan memperbanyak bekal menghadapi mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, mati niku sering dianggap elek kalih masyarakat. Mulane rata-rata wong bubak do wedi mati. Kaya-kaya mati niku elek eram. Nganti enek omongan ngene. Aku krungu jarene tanggamu mati. Iya, pancen ora kenek dituturi. wis tak omongi bolak-balik ra digatekno, ya mati. Dadi kaya-kaya mati kanggo wong sing ora kenek dituturi. Lah para nabi sami sedon niku mosok mergo ora kenek dituturi. Para rasul sami sedon niku mosok mergo ndableg. Aku krungu kabar jare dulurmu mati. Iya, Mbak, wis oleh patang dino. Kuwi ngono matine kualat aku. Dadi kaya-kaya mati niku kanggo wong kualat. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Al mautu tuhfatul mukmin." Mati niku jajane wong mukmin. Dadi ana wong mukmin kok mati, niku marani jajan. Ya seneng wong marani jajan. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunya iki panggonane amal, akhirat niku panggonane bayaran. Dadi wong mati niku asline marani napa? Bayaran. Kok kualat pripun? Wonten melih dawuh, "Al mautu tamamun ni'mah." Mati iku sempurnane kenikmatan. Sampeyan nate ngrasakne nikmat napa ten donya niki sing paling nikmat? Mboten wonten napa-napane dibanding nikmate mati. Mati niku nikmat banget. Mergo mati iku pinanggih kekasih, mati iku ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ngono kuwi nek matimu apik. Mulane donga dinunga, muga-muga kula sampeyan iki pinaringan husnul khotimah. Para jamaah ingkang kula hormati, selajengipun panjenengan kula jak angen-angen petikan hadis, "Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Seneng ana sapa wae sak karepmu, tapi awakmu kudu ngerti, awakmu kudu sadar yen awakmu bakal pisah karo sing mbok senengi. Seneng bojo, seneng sak karepmu, ndang diuntel-untel, diusel-usel, ditekuk-tekuk. Tapi awakmu kudu sadar, awakmu kudu ngerti, sak seneng-senengmu karo bojomu, awakmu bakal pisah. Seneng anak, seneng sak karepmu, tapi awakmu yang kudu ngerti, kudu sadar yen awakmu bakal pisah karo anak-anakmu. Seneng putu, seneng sak karepmu, tapi awakmu kudu ngerti, kudu sadar yen awakmu bakal pisah karo putu-putumu. Seneng sapa wae sak karepmu, seneng ana, tapi awakmu kudu ngerti, kudu sadar yen awakmu bakal pisah karo sapa wae sing mbok senengi. Para rawuh, wong niku ketoke sakniki ngumpul kados ngeten, mangke akhire pisah, pisah, pisah. Wonten kok idah ngeten. Wong niku asline nol. Bar nol terus siji. Bar siji terus loro. Bar loro terus telu. Bar telu terus mboten. Bar telu niku ternyata balik loro maneh. Bar loro balik siji maneh. Bar siji balik nol maneh. Wong niku asline ora enek. Nol wong ora enek. Terus lahir nang donya rupa bayi cilik siji. Bayi niki gede, gede, gede, gede, bareng wis gede, pengen duwe bojo. Terus entuk bojo, siji dadi loro. Seneng-senenge karo bojo, dolanan. Ngono ku terus metu anake. Mbah dolanan apa? Kok iso metu anake? Loro dadi lora nyaut wong ngingeti banser. Loro dadi semangat dong. Loro dadi telu. Sampean bojo anak. Lah anak niki kawitane cilik, terus mundak gede, mundak gede, mundak gede, mundak gede, bareng wis gede. Anak niku metu teko omah. Rata-rata anak niku nek wis gede metu teko omah. Mbah katut penggawean, mbah katut bojo. Loh, telu balik dadi loro. Tarik sampeyan karo bojo. Kathah kok tiang niku duwe anak pitu. Bareng wis sepuh, karonan meneh karo bojone. Dek, aku saiki wis karonan meneh karo kakangmu. Lah ponakanmu pitu ya wis ucul dhewe-dhewe. Karek sampeyan karo bojo, Bu. Agak suwe bojomu mati. Loro balik dadi siji. Karek sampeyan tok. Ora suwe sampeyan dhewe mati. Dadi pira? Nol. Lah nek wis padha matine kuburan sampean, kalih kuburan anak sampean, ora mesti jejer, ora mesti kumpul. Mungkin sampean sedo, kapien mati. Alah wong bubak kok sedo. Mati nanggone bubak Semarung kene. Dikubur ten gene bubak. Berarti kuburan sampean ten bubak. Boten mustahil anak sampean matine tiba tebih ten gene Kalimantan, dikubur ten mriko, kuburan sampean ning bubak, kuburan anak sampean ning Kalimantan, pisah. Kok anak to bu? Sampean karo bojo sing tunggal sak omah, sing angger bengi gelek. Mbah nyapa ngono kuwi? Kuwi wae kuburane ra mesti jejer, ra mesti kumpul kok. Mungkin sampean matine ten bubak, dikubur ten bubak, tidak menutup kemungkinan bojo sampean matine adoh tiba Jakarta, dikubur ten Jakarta. Akhire pisah, pisah, pisah. Padahal para jamaah menungso niku duwe watak pengen iso kumpul terus sak keluargane. Gini apa nggih? Rapate nggih kok. Menungso niki duwe watak pengen iso kumpul terus sak keluargane. Gini apa nggih? Mila wong Jawa nganti duwe semboyan, mangan gak mangan sing penting kumpul. Pengen kumpul terus karo keluarga. Nganti ana wong duwe anak 5 lho digaweke omah dempet-dempetan. Jejer-jejer dikelumpukno. Enak omah cilik-cilik ya wis to nak, sing penting jejer sedulur. Lek enek apa-apa lo penak rundingan karo sedulur urip iso tenang. Nuwun sewu para bapak, para ibu, kula pesen sampean nek gawekne omah anak-anak sampean sing sae niku aja dempet-dempetne, aja dipepet-pepetne. Gawekne omah anak niku sing apik, jarake rondok tebe. Zawiru wala tujawiru. Sedulur kuwi sing apik tilik-tilikan, mboten pepet-pepetan. Karo dulur sing apik sambang sinambang, gantian nyambangi, mboten dempet-dempetan jentrek-jentrek. Kok ngoten? Ngapunten nggih. Omah nek karo omahe dulur mepet dempet, niku gampang ana masalah. Dulur iki duwe watak seneng karo dulure, nggih napa nggih? Lah wong kuwi nek wis kedisian seneng, kadung gelo jeru. Lah nek omah rondo adoh karo sedulur, enek apa-apa ora ngerti, ora krungu, malah mentu kangene. Dulurku kae piye lho? Apa anakku sing barep kae kuliahe wis semester piro yo? Kangen. Lah nek omahe dempet-dempetan nyun pangapunten, gampang ana masalah, perkara cilik iso dadi gedhe. Wong krungu sedulure dehem milih iso perasaan. Padahal ming ya bare entuk arisan pamer. Entuk arisan ya ora kecer babar pisan kok. Wong sedulure nutup lawange kulkas kebanteren jebret ngono kuwi iso tersinggung. Kok pasar entuk anggur-anggur ponakane ya ora dikeki. Lebokne kulkas kabeh padahal aku nek duwe apa-apa anake kono ya tak keki, meleki dulur capopo. Enten mboten sing ngoten kalih dulure. Lho ya, aku ngerti kok ki wonge teko. Pokoke wonge nganggo kudung rupane abang. Le, masalah urip sing gedhe-gedhe kuwi ora karo wong liya, titeni omonganku. Masalah sing gedhe-gedhe ki rata-rata karo dulure. Ana sing batin mangkane. Leres ngendikane wong sepuh biyen. Dulur kuwi nek adoh mambu wangi, nek cedak mambu tai. Nek adoh ngangeni, nek cedak nyebeli. Wong dulur niku kaya bal. Bal niku nek adoh diuber, digodak, bareng wis parek diapakne? Saduk. Ya ngono kuwi dulur. Kaya bal. Ana bal kok kempes, ya disebul. Ya gak mentolo duwe dulur kok kempes. Disebul ning bareng wis melentu diapakne? Saduk meneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rawuh, ana maneh wong niku saking pengene iso kumpul terus sak keluarga nganti damel kuburan keluarga. Lah wonten sih sing damel kuburan keluarga? Tujuannya yo api, urip kumpul, mati yo iso kumpul. Jenengan nek badhe ndamel kuburan keluarga nggih monggo, sing penting no tanahi dhewe, aja tanahi tangga. Tapi dipikir, umpama jenengan iki kok gawe kuburan keluarga, paling-paling iso ngumpulne kuburan piro? Paling ya kuburan sampean dhewe, kuburane bojo, kuburane anak. Engko tekan putu wis angel. Mergo putu sampean iki ya putune besan. Engko nang besan sampean ya gawe kuburan keluarga dhewe. Masa kok terus ditugel demi persatuan? Angel. Alhamdulillah. Kepinginan kula sampean iso kumpul terus sak keluarga niku ternyata sami kalih rencanane Gusti Allah. Para rawuh, Gusti Allah niku gadah rencana ngeten. Aku sakjane krungu rencanane Gusti Allah iki wis suwe. Ning lagi sempat nyampeine sampean saiki, ngene. Kula sampean iki pancen arep dikumpulne sak keluarga, sak anak turun. Tapi mboten ten donya. Nggih mboten usah ngenteni ten swarga. Lha ten pundi? Ten alam barzah. Kula sampean ten alam barzah niku arep dikumpulne sak keluarga, sak anak keturune. Alhamdulillah. Ning wonten syarate. Syarate napa? Kudu iman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman punya anak keturunan yang beriman, beriman, beriman, beriman api-api. Walaupun kuburannya pisah-pisah, bakal tak kumpul ke sak keluargane, sak anak turune. Lah sak niki lek pisahe kuburan tebih-tebih pripun? Napa saged kumpul? Saged wong niku janjine Gusti Allah. Umpama pisahe kuburan niku waduh-waduh, ana sing kuburane nyang Sulawesi, ana sing nyang Papua, ana sing nyang Maluku, ana sing nyang Sumatera, ana sing nang Kalimantan, ana sing nang Jakarta, ana sing nang Trenggalek. Saged kumpul mboten? Saged. Sing penting setelane iman cocok. Halo. Iki dirungokke apa ora to? Oh ya wis, heeh. Mergo sing kumpul niku roh senes awak. Bapak Ibu, menungso niki asline kan roh yang sangat halus, bahkan lebih halus daripada makhluk halus. Maka kalau ada manusia takut sama makhluk halus, salah. Oh, manusia lebih halus. Harusnya makhluk halus yang takut sama manusia. Asline menungso niku roh. Lah awak niki namung wadah. Dadi sing ketok nglumpuk sakmene okeh iki dudu menungso iki. Namung wadahe menungso. Lek wis ra kanggo gua diuruki lemah basa. Mula nek diparingi wadah rada apik sithik, aja sombong, aja mlinti, aja kemenyek, aja kentir. Wong diwene wadah bodine apik rupane ayu, Masya Allah. Leh mlakuti jendit-jendit jendit-jendit jendit. Mbek ndase pegopek-gopek-gopek. Ditekoki tanggane lho ora gelem jawab. Pundi, Mbak? Enggak level. Niku mek wadah. Nek wis ra kanggo dipendem basa, dadi bokongmu sing semok kuwi diluk engkas basa. Lah wong iki sibuk leh dandani wadah, ora mikirne isi. Wadahe diramut ra karuan diapik-apiki, disabun, dilulur, dimangir pakai lotion. Dijaga kebukarannya, fitness, senam, aerobik. Ya apa mana daerah wajah gini ki, didempul rakaro karuan, lambe dicet, alis diaspal, pipi kiwa tengen pasangi lampu, ini perlu untune dipageri, jangan kaya perumahan kok, isek masang ide palsu, bulu mata yang anti badai, jadi templek ki, nggo kedep, jangan kaya kepeting melaku ini, kui meng wadah, ramikir ke isi, halo. Panjen menungso senengane dandan-dandan jaba ora gelem dandani jero. Delok wong bubak lek gawe omah sing diapiki rak terase. Jero kamar elek ayo wae sing penting terase apik. Padahal terase mek jagani wong liwat to. Lah wong liwat kok dipenting-pentingne. Timbangane ngono ya ora usah bangun omah, mbangun teras ngono wae. Ngumpulne roh ora padha karo ngumpulne awak. Sampeyan lek arep ngumpulne awak, pancen awak kudu dipepet-pepetno. Nek ora dipepetno ya ora iso kumpul. Tapi ngumpulne roh mboten kudu mepet. Roh iku ra ono adoh, ra ono parek. Ado kaya ngopo yang setelane cocok nyambung dadi parek. Parek kok kaya ngopo yang setelane ora cocok, ora nyambung dadi adoh. Para jamaah, roh niku aneh. Roh niku nglumpuk padha golek setelan, ngene-ngene maksude. Roh apik niku nyambunge ya karo roh sing padha apike, ngumpul karo roh sing padha apike. Semono uga roh elek nyambung karo roh sing padha eleke, kumpul karo roh sing padha eleke. Tegese roh apik ambek roh elek niku ra iso sambung, ra iso kumpul. Beda karo awak. Lek awak niku apik karo elek sing iso kumpul. Kaya ngene iki kumpul sakmene akeh iki ya ana sing apik, ana sing elek. Malah nek diitung sing apik karo sing elek nang kene iki luwih akeh sing al arwah junudun mujannadah. Roh niku golek setelan dhewe-dhewe. Apik padha apik, elek padha apik, padha elek. Sampai apik gugupi kok. Apik nyambung karo apik, ngumpul padha apike. Roh elek nyambung karo roh elek, ngumpul padha eleke. Roh apik ambek elek ra iso nyambung, ra iso ngumpul. Tendonya pun wonten isyarah. Wong ngipi niku sing ketemu lak roh, nggih napa nggih? Mulane wong nek apik ngipi sak ngipi ya ketemu wong apik. Wong elek ngipi sak ngipi ya ketemu elek. Wong nek apik niku ngipi petuk ulama, ngipi petuk wali, ngipi ketemu kiai, ngipi kodanan, ngipi ketok srengenge, ngipi mangku rembulan, ngipi mangku Anwar Zahid. Dadi malah mbayangne. Sampeyan ya tau ngipi tapi ya petuk garangan, petuk luwak, petuk codot. Setelane kuwi malah nek atine pas kotor ya ngipi petuk gendruwo. Mergo setelane kuwi. Mulane ngapunten ya, ana tangga sampeyan, kanca sampeyan misale welek kelakuane. Ahli maksiat, ora tau salat, ora tau zikir, ora tau ngaji karo tangga ya resik, ora gelem rukun, gaweane mendem. Lah kok cerita jarene bar ngipi ketemu Sunan Kalijaga. Aja percaya, niku mesti ngedap nyapa Sunan Kalijaga metuki wong kaya ngono dapurane. Ora nyambung rohnya, enggak nyambung. Wis sing metuki dudu Sunan Kalijaga, tapi Sunan Jaga Kali. Mbok tukang mancing, mbok tukang ngising. Kula malah eling ya, kula nate ziarah ten Madura. Ten gene Batu Ampar. Ten mriku enten tiyang ketoke tirakat. Macake kaya wong zuhud, kayane wis kumel welek. Rambute gondrong dijiharke madul-madul ora diramut. Sila kalih muter tasbih. Wer wer wer. Tak lireke wer wer wer wer wer wer. Tapi kula mboten cetha sing diwaca apa. Paling-paling ya Sumiyati, Sumiyati, Sumiyati. Wer wer wer wer wer Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri. Lha wong tirakat ten mriku ning ora salat. Lha kula wonten ngarani yen ora salat wong ten mriku kawit sak derenge zuhur. Mboten mriku. Ngantos manjing zuhur, azan zuhur, tiang-tiang sami salat ten masjid piyambake panggah ten mriku. Asar tiang-tiang sami ten masjid salat piyambake panggah ten mriku. Ngantos maghrib tiang-tiang salat ten masjid piyambake panggah ten mriku. Niki lamun dijamak jamak apa jenenge? Lek gak jamak tarki. Bareng mantun nisa niku pas ten warung kopi bareng kula. Yang bae cerita terus nek tirakat wis sukses. Mergo wis bar petuk Nabi Khidir ping loro. Tak tekoki nek petuk nondi? Ning pom. Nek petuk Nabi Khidir ning pom ya apa Nabi Khidir kentekan solar apa piye? Ora mungkin nyambung. Ngono lho. Nah, tak baleni. Roh niku ora ana adoh, ora ana parek. Adoh kaya apa yen setelane cocok, nyambung dadi parek iso ngumpul. Parek kaya ngapa yang setelane ora cocok, ora nyambung, ra iso kumpul. Roh niku padha karo ati para rawuh. Atine menungsa niki ra ora ana adoh, ora ana parek. Najan jarake adoh kaya apa yen atine cocok, nyambung dadi parek. Najan jarake parek kaya ngapa yen ati ora cocok, ra nyambung dadi adoh. Mulai nek omongan ngene. Mbak sampeyan karo sedulur sampeyan Jakarta kae adoh apa parek, Mbak? Parek, wong bel-belan terus. Gelek nelpon, sering video callan. Padahal Trenggalek Surabaya, Trenggalek Jakarta, niku dadi parek, mergo atine cocok. Lah, Mbak, sampeyan karo sedulur sampeyan sing ngarep omah kuwi adoh apa parek? Adoh nek kuwi. Ra tau nelpon e, kok nelpon, petok era ngomong. Enten mboten sing ngoten kalih dulure. Enten iki wonge nganggo kudung abang. Dulure pas nganggo kudung ireng kok. Halo. Halo. Omahe ngarepe ngarep omah dadi ado mergo ora cocok. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut mboten? Eh, ati niku padha karo HP. Nek tak kei contoh iki mesti paham. Ati niku padha karo HP. HP niku ora ora ana adoh, ora ana parek to? Adoh kaya apa HP kuwi? Nek nomere cocok, nyambung, ditelepon yang geder-geder, kosel-kosel ngono. Parek kaya apa nek nomere ora cocok, ya ora nyambung. Ditelepon ya belas orang geder. Ana HP loro digendeli karet. Set set set set kelet. Tapi nomere ora cocok. Ditelepon nyambung mboten? Ya blas. Mulane sampean lek pengen nyambung nih HP, aja sibuk gendeli HP. Nomere wae cocok no. Ngene cocok nomere, geder geder. Mulane Gusti Allah pesen golek bojone ku dikengken golek sing cocok. Nek cocok kan iso geder-geder, ngono lho. Dadi ngono ya ditekokne apane sing geder. Ya wis sembarang kalire lah geder-geder kok. Dadi para jamaah rahimakumullah. Ya. Jejere. Iya ya, tahu yang kau mau. Sabar dong. Gini. Jejere kuburan niku ora jaminan iso kumpul. Sing dadi jaminan iso kumpul niku nyocokno setelane iman. Lah Kanjeng Nabi niku pesareane rak mboten jejer karo garwa-garwane. Sareane Kanjeng Nabi mboten jejer kalih pesareane Siti Khadijah. Kanjeng Nabi pesareane ten Madinah. Di bawah Kubbatul Khadra di dalam Masjid Nabawi sakniki. Lah Sayyidah Khadijah pesareane ten Ma'la, ten gene Mekah, mboten jejer. Sariane Kanjeng Nabi nggih mboten jejer kalih pesareane Siti Aisyah, mboten jejer kalih pesareane Siti Fatimah. Makane jejere kuburan niku mboten jaminan kumpul ten alam barzah. Lah wong-wonge rata-rata lek gawe ning kuburan wong tuane kok dijejerno kuburane bapak karo ibu. Niku tujuane nek ziarah kubur ben gampang ngono ae lho. Ora usah pencolotan. Iki dirungokne apa ora to? Lah pun saiki ana dalil. Tolong dirungokke dalil Jawa mawon. Timbang dalil Arab rapati apal. Dalil Jawa mawon, petuk iku petal. Petal iku petuk. Nek pengen iso petuk kudu gelem petal. Nek ora gelem petal ora bakal iso petuk. Tak baleni, tak baleni. Rungokne engko gawean status apa story ngono ya. Petuk iku petal. Petal iku petuk, nek pengen iso petuk kudu gelem petal, nek ora gelem petal ora bakal iso petuk. Lha iki tak jelasno. Sampeyan nek pengen petuk duit sampeyan besok ning swarga, saiki sampeyan kudu gelem petal karo duit sampeyan. Lah nek saiki sampeyan ora gelem petal karo duit sampeyan, duit kok dipethuk wae, besok nyang swarga ora bakal petuk, malah petal. Tak baleni. Sampeyan nek pengen petuk karo duit sampeyan besok ning swarga, saiki sampeyan kudu gelem petal karo duit sampeyan. Ayo duitmu petalen nggo jariah ning masjid. Kuwi besok ning swarga duitmu petuk karo sampeyan. Duitmu petalen nggo bantu fakir miskin. Kuwi besok ning swarga petuk karo sampeyan. Duitmu petalen nggo nyantuni anak yatim. Kuwi besok ning swarga petuk karo sampeyan. Duitmu petalen nggo bangun pesantren, nggo bantu pesantren. Kuwi duitmu besok petuk karo sampeyan ning swarga. Duitmu petalen nggo nyangoni kiai. Kuwi engko ora usah keplok, ora penting. Kuwi engko kuwi engko duitmu petuk karo sampeyan ning swarga. Ngono lho. Lah nek duit ora mbok petal, mbok petuk wae. Ditumpuk, disimpen, ditabung, ditumpuk, disimpen, ditabung. Kuwi besok no akhirat ora bakal petuk, malah petal. Jadi ganti neh ban sereh. Nah kapan ban sereh ganti terus aku ora digatekne kok. duite Pak Camat sing besok bakal petuk Pak Camat ten gene swarga niku nggih sing didamel jariah ten masjid, bantu fakir miskin, nyantuni anak yatim, nggo nyangoni kiai, nggo ngono kuwi. Lah sing ditabung, ditumpuk, ditabung, ditumpuk malah petal niku. Duitmu yang ngono. Dipetok wae. Didekep dhewe, digegem dhewe. Sugih ning tanggane ra roh rasane babar pisan. Dangking medite. Nganti entute diwadahi botol. Aja nganti mambu tanggane. Telek wis metu digoreng meneh. Malah petal. Maneh pengertian sing nomor kali. Lah iki lho lengene kedawan. Apa yo yo. Pengertian yo yo. Petuk iku petal, petal iku petuk, rungokne. Petuk berarti petal, petal berarti petuk. Sampeyan saiki rak petuk bojo, petuk anak, petuk putu, petuk sedulur. Tapi sampeyan petal karo wong tuwa sing wis nang alam barzah. Sampeyan petal karo mbah-mbah sing wis nang alam barzah. Gini apa nggih? Lah, sedelok engkas lek sampeyan mati. Sampeyan petal karo bojo, petal karo anak, petal karo putu, petal karo sedulur. Tapi sampeyan petuk wong tuwa ten alam barzah. Petuk mbah-mbah sampeyan ning alam barzah. Sampeyan lak gadah mbah sing pun ten alam barzah, nggih? Mosok sampeyan ora pengin petuk mbahe ten alam barzah mriko? Iki putu model apa nggih? Putu kok ora kangen mbahe iki. Bapak Ibu para sederek ingkang kula hormati, Gusti Allah ndamel uripe menungso niki di model enten-entenan. Enten-entenan niku ya enten-entenan. Wong bubak ngertos enten-entenan. Iki nek cara nggen kula Bojonegoro mriko saling menunggu. Lek menungso iki uripe enten-entenan, kula wau ten Bojonegoro dinteni wong Besuki. Makanya wau kula ten Besuki mriko. Lah pas kula ten Besuki, kan kula dinteni wong bubak. Makanya kula mriki. Lah ning sing ngenteni aku ra wong bubak tok. Iki aku wis dinteni wong Malang. Kene matur ngeten kula mboten wangsul Bojonegoro langsung ten Malang. Ngono lho. Enten-entenan kok wong kuwi. Sampean biyen tau urip ten kandungan sing digembol ibu niku. Ten mriko ya kerasan wis an. Betah, nyaman, ya ora pengen metu. Jadi umpama uripe kono kandungan sak teruse, sakjane ra masalah. Emang masalah buat lu? Wis kerasan kok ning kono. Betah, nyaman, penak, ra pengen metu, umpama uripno kandungan sak teruse ra apa-apa. Tapi keluarga sampean sing ning donya padha ngenteni kapan sampean dipindah teko kandungan ning donya. Nyapa keluarga sing nang donya kok do ngenteni? Mergo ngene, no kandungan ki wis penak, tapi sak penak-penake no kandungan sik luwe penak ning donya. Keluarga sampean sing ning donya ngerti, wong wis pengalaman tau urip ning kandungan. Dibuktekne ning kandungan niku ijen dhewean, mboten enten rencange, ora duwe bola. Ya peteng ra ana listrik. Arep bal-balan ya ora nek lapangan. Arep sepedaan ra nek nggone. Ning panganane ya ming kuwi-kuwi wae no kandungan niku. Panganane nggih ming getih het. Makanya wanita kalau hamil, bahasa Inggrisnya the meteng niku rata-rata mboten menstruasi, mboten ngedalaken getih het. Mergo getih-getih dadi konsumsine janin. Dadi ten kandungan niku panganane ya napa-napa esuk awan sore bengi ya ming getih-getih kuwi. Nek esuk panganane het anget, engko nek awan-awan het adem. Guyumu kok kaya ora ngandel model. Lho. Niku pancene disetel otomatis sampe Gusti Allah. Darah het niku kapan wayah esuk hawane wadem, ndekne anget. Kapan awan-awan hawane panas, ndekne adem. Ku setelan otomatis. Ya tunggale susumu kuwi to, Bu. Kuwi duduh susu. Air susu kliru nganti. Kok susumu? Nggih. Air susumu. Kuwi ya disetel otomatis sampe Gusti Allah. Saman ra usah melu-melu nyetel, Pak, malah ra dunung kok. Kuwi wis disetel sampe Gusti Allah. Kapan ndowo wadem ya isu-isu ngono wadem. Air susu kuwi anget. Kapan hawa panas awan-awan, air susu kuwi adem. Sampeyan sing duwe mosok ora ngerti to, Bu. Lho. Lho aku ngerti ngene iki soalnya wis tau jajal. Air, susu, ibu, ASI. Mulane wong Indonesia iki ya kudu bangga karo budaya Indonesia, adat Indonesia. Lek nyelokke anak ten gene wong tua wadon kuwi ya ibu, iki cara Indonesia. Ora usah ke barat-baratan. Ora usah ke Eropa-Eropaan, ora usah ke Arab-Araban. Kita harus bangga dengan budaya sendiri dong. Ngono lho. Ya si ibu ngono ae lho. Ora usah ke Eropa-Eropaan, mama, mami. Lah wong bubake kok mama. Lah ngomongi anak yo. Udah berangkat sekolah ya sayang. Enggak boleh nakal yo. Mama hari ini enggak bisa nganter. Soale mama mau tandur. Papamu juga enggak bisa nganter. Papamu udah berangkat ngarit dari tadi. Sayang, mama enggak suka loh kalau umbelnya meler. Ibu ngono ae lho. Rasa kemenyek. Wong anak kula leh nyeluk ibune bojo kula. Nggih ibu ngono ae, ora usah kate aneh-aneh. Wong Indonesia harus bangga dengan budaya Indonesia. Ya ora usah kate umi. Po. Umi ngapain? Umi umbah-umbah. Ya Allah. Lho nek ibu niku ora enak to, singkatane ya pas. ASI, ASI, air susu, ibu. Lah nek mok celana mama engko singkatane asma. Air susu mama. Pemane mok celana umi, air susu umi, ASU diwaca bangga karo budayane dhewe. Lho Kanjeng Nabi pancen nate dawuh ngene, "Uhibbul arabiyyah li thalathin, li'anni wulidtu fil arab, li'anna lughatul qur'an lughatul arabiyyah, wa li'anna lughat ahli jannah lughatul arabiyyah." Aga ngerti ya wis. Mungkin biyen yo gak tau ngerti kok. Aku mencintai Arab karena tiga hal. Satu, karena aku dilahirkan di Arab. Dua, karena bahasa Al-Quran bahasa Arab. Tiga, bahasa ahli surga bahasa Arab. Ini poin yang pertama. Aku mencintai Arab karena aku dilahirkan di Arab. Ini pelajaran luar biasa buat kita bangsa Indonesia. Prinsipnya harus, aku mencintai Indonesia karena aku dilahirkan di Indonesia. Maka mencintai Indonesia bagian dari iman. Mencintai Indonesia bagian dari ibadah. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah jihad besar di negeri ini. Oh no. Halo? Lho jare kon niru Kanjeng Nabi. Iya, nyontok Kanjeng Nabi nyontok apane? Akhlake. Mboten nyontok postur tubuhe. Gak ngira iso sampean arep nyontok postur tubuhe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gagah, keren. Lho potonganmu sayek-sayek. Nyontok wajahe ra ngira iso. Kanjeng Nabi tampan, ganteng, gentle, sempurna rupamu. Ra iso. Dikangge nyontok akhlake. Ngono lho, Bro. Aja salah. Kanjeng Nabi ngingu jenggot, nyontoh api, tapi ndelok-ndelok, pantes pora. Wong Arab jenggote kepetel, kapan diingu, dirapikan, ketok tambah ganteng, tambah gagah, keren. Lah jenggotmu mek pitu, mbok ingu kere angin malah korat karet. Mono lo jok liru amean, lo Kanjeng Nabi lek korban nyembelih honto, yo mergo. Ten gene Arab ya kewan sing gedhe daginge oke halal niku unta. Lah nek Trenggalek aja meksa-meksa unta sampean. Angel Trenggalek ya sapi kewan sing gedhe daginge oke halal. Saman meksa. Wong Kanjeng Nabi korbane mbeleh unta, paling afdol berarti unta. Akhirnya wong bubak ngoyo ngotot metenteng nyembelih unta. Mesti ditangkep polisi di penjara. Kowe teko ndi entuk unta lek gak nyolong koben binatang kowe. Ngono lho, aja kliru. Dalam berpakaian, Rasulullah pakai jubah, pakai sorban. Ya, karena Rasulullah memang menghargai budaya lokal. Undang-undang dalam berpakaian itu kan satu, nutup aurat. Dua, sopan. Tiga, suci. Terkait model, sakarepmu, terserah. Sementing nutup aurat, sopan, suci. Model terserah. Nah, Rasulullah hidup di Arab, maka beliau menghargai budaya Arab. Orang Arab pakai jubah, pakai sorban. Itu pakaian Arab. Ingat, yang berjubah dan bersorban bukan hanya Rasulullah. Abu Jahal yang menunggui pakaiannya. Abu Jahal ya juban, ya sorbanan. Makanya sama nek juban, sorbanan. Kuwi sama nyontoh Rasulullah apa nyontoh Abu Jahal? Nek nyontoh Rasulullah, juban, bersorban. Wajah cerah, indah, bersahabat, senyum. Rasulullah, juban, sorbanan. Kereng, petentengan. mecucu, betutut, kemerawuk, jemotos, Abu Jahal. Apa enggak boleh pakai jubah? Boleh, bagus. Saman Jumatan, jubahan api. Sholat tahajud, Jumatan, jubahan api. Pengajian, istighosahan, zikir, jubahan api, api. Menek kelopo, jubahan. Wirung entuk kelopo, kelopo muluru meletus karo. Bu. Lagi. Mumpung ini katok ngadeg terus kok. ASI, air, susu, ibu. Mumpung eling gas utama ibu. Ngapunten, ngapunten, Bu. Ibu. Ibu itu harus bisa menjadi tiga ibu secara terpadu bagi anak-anak. Ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Harus bisa. Nah, sekarang kan banyak wanita yang hanya mampu jadi ibu saja. Hanya mampu jadi ibu kandung, tapi enggak mampu jadi ibu susu dan ibu guru yang baik bagi anak-anaknya. Nyun ngapunten, nyun ngapunten. Ini memang tugas ibu, bapak jelas enggak mampu. Ibu kandung mampu, perempuan mampu banget, 9 bulan lebih mendeh-mendeh. Abote ndak karuan. Tambah suwe, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah abot. Nang ora kena diselehke. Ya kok kena diselehno, repot masak selehno sik, rampung masak centelno meneh. Ra kena. Yakin bapak-bapak enggak mungkin sanggup. Nyobi latihan meteng-metengan, Pak. Gelek kelopo talekke wetengmu. Kuat pirang dino. Ibu susu, ibu mampu. 2 tahun haula ini, kurang lebih 2 tahun telaten. Bapak enggak akan mampu. Soalnya ora metu. Najan disedot nganggo desel ya panggah ra metu. Nanti kop ya mek abang ngono ae kop-kop. Mula niku ibu telaten, ganjarane gede banget. Biku 500 mi'atu hasanatin. Sak sesepan 100 kebaikan. Srut 100. Srut-srut 200. Kare ngitung ganjarane. Srut-srut srut-srut srut. Tok ganjaran 500. Niki apa maneh anak nganti kuliah ora disapeh. Kuwi wong wedok stres kuwi. Ibu guru. Ibu mampu menjadi guru yang baik bagi anak-anaknya. Al-um madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama, lembaga pendidikan pertama bagi anak-anak. Telaten, anak rewel nangis di ibu-ibu, jep-jep-jep sayang, kok nangis kenapa cek, anak ibu caya. Ayo bapak, anak rewel nangis, orang ngira telaten. Ayo, gak nang meneng, ayo nangis terus, tak banting sisan. Kalah, soal itu kalah. Wong lanang urusan anaknya cuma penanam saham tok. Atau lebih tepatnya panitia petingkringan. Mulane kalah, kalah. Organisasi apa dicekel wong lanang ambek dicekel wong wedok beda. Luweh gedhe nek dicekel wong wedok. Dadi wong wedok iki terbukti iso gedheke barang cilik. Iki sing diguyu sing endi to? Ngono. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibunya juga tiga, semuanya manusia. Ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu kandungnya Siti Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah dan Suwaibah Aslamiyah, ibu gurunya Ummu Aiman. Nah, anak-anak sekarang ibunya juga tiga, tapi yang dua bukan manusia. Anak-anak sekarang ibu kandungnya Siti, ibu susunya sapi, ibu gurunya TV sama WiFi. Ibu iya. Lah ibu-ibu sekarang tolong perhatikan, karena ini yang banyak kan ibu-ibu jamaah. Kalau soal ibu kandung insyaallah sudah pengalaman, ibu guru ya sudah kulino, ibu susu ini penting. Makanya sampai ada istilah stunting. Mbah ora ngerti ya wis, ora ngerti ya wis. Ngomongi wong rada oon ni repot tok. Lho pemerintah sendiri punya program memberikan ASI kepada bayi secara eksklusif, ngoten Pak Camat nggih? Lah ibu-ibu saiki ora telaten ngono kuwi. Ayo saiki ana pertanyaan kudu dijawab. Ketoke guyon tapi iki berilmu. Serius. Kapan gak dijawab tak tinggal mulih. Sing banter semangat, oke? Okay? Anak sapi arane pedet, anak kebo arane gudel, anak wedhus arane Cempe, anak menungso arane bayi kok bocah. Anake dhewe ra roh arane. Baleni, baleni, sing banter sayang lek jawab. Moh rapan ra banter moh aku. Baleni sing banter, anak sapi arane pedet, anak kebo arane gudel, anak wedhus arane cempe, anak menungso arane bayi, anak bekicot arane bekicot cilik. Wes. Lih, undang-undangnya rak ngene to sing bener ketentuane. Susu wedhus untuk membesarkan cempe pas, susu kebo untuk membesarkan gudel, susu sapi untuk membesarkan pedet. Lah susu ibu untuk membesarkan bapak. Oh, bayi. Bapake nunut. Lho undang-undangnya rak ngono to. Lah saiki okeh bayi yang tidak dibesarkan dengan susu ibu, tapi dibesarkan dengan unsur pembesar pedet. Ibu-ibu itu banyak yang ikut program sapinisasi. Jadi anak tidak besar dalam bahasa ibu, tapi dia besar dalam bahasa lembu. Cok kaget nek remaja kelakuannya kaya pedet. Pedet itu pinggir jalan ya, enek beda motor liwat pendirangan. Pletik, pendelik, lirik. Anak ini digedekke nganggo susu sapi yang ngono. Jandoman pikir dalan kok ana cewek liwat ya. Wuhui. Pencolatan pletik, pendelik. Ya kaya anakmu ngono kuwi. Ya katok Bu ngadeg terus kok. Gelem ngene ra gelem ya wis mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wis. Sak penak-penake no kandungan isih penak no. Donya, nang donya ki bolone akeh. Arep ngopo-ngopo iso, panganan ya rena-rena, ya ana kacang, ana pisang goreng, ana wingko, ana kripek telo, ana tape. Terus enak ngene iki le. Jajali to. Padahal pengajian iki terlaksana, kuwi urunane sing melarat-melarat ngene-ngene iki le. Lho. Nganti arep goling. Iki jelas urunane sing ngene-ngene iki. Ya. Lah sing nek lungguh kono rame lurun. Lho kok malah disuguhi kaya ngono kuwi lho jajal. Ngene iki engko tekoki camat, kapolsek dan ramil nyumbang pira. Ya rame lurun kok. Sing urunan iki sing nglempoh-nglempoh, ngleset-ngleset. Iki sing lungguh ning ngene iki rame lurun. Ngene iki malah disuguhi jajan. Mulai diwenehi berkat, engko sing barengi mangan kiai ini ya sing ra urun-urun ngene. Nesu minggato. Oh nyatane tenan kok. Ngapunten Pak Camat. Ngene iki wong melarat kapan senenge nek ra wayah ngene iki kok ya. Lho, ning donya penak. Mula sampeyan dipindah teko kandungan ning alam donya namine lahir. Keluarga sampean sing do ngenteni menyambut dengan gembira, dengan sukacita. Ya selamatan, ya syukuran, tonggo-tonggo diundang dijak syukuran. Ngene wae nggih. Akhire ngene iki nontonnya seperti kita rasakan bersama. Tapi keluarga sampean ini orang cuma nontonnya to. Ya ono keluarga sing no alam barzah, sing no kono ya padha ngenteni. Kapan sampean dipindah rono? Pun gak ada rencana napa dereng? Ndak pun tibu. Mulai bareng weh. Enak wong bubak. Ayo sapa sing arep nyusul, Nang? Selamat ya ora dijawab nguyoh. Ngapunten. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Keluarga sampeyan iki ora cuma nang donya tok. Ya ana sing nang alam barzah, sing nang kono padha ngenteni. Malah nek diitung ya, keluarga sampean sing ten donya kalih sing ten alam barzah kira-kira kathah pundi? Kathah nang alam barzah. Keluargamu nang donya lho mok pira nek diitung? Ning alam barzah akeh wisan keluargamu, mbah-mbah buyut-buyut ngelumpuk. Mulane alam barzah ruwet jo, ruwame. Kapan-kapan sampean nek rono lak ngerti. Lah para rasul, para nabi sing kono kabeh, wali-waline Allah kathah ten mriko, mbah-mbahe sampean kathah ten mriko. Ruwame ning kono. Rejo do ngenteni, nyapa kok ngenteni? Soale sak penak-penake nang donya, isik penak no alam barzah. Kok ngerti keluarga sing no alam barzah? Ngerti wis pengalaman tau urip nang donya. Saestu, coba dibuktekne. Nang donya iki jere penak. Tapi sak penak-penake nang donya mesti campur ora penak. Nang donya iki jare enak. Tapi sak enak-enake nang donya mesti campur ora enak. Mboten enten ten donya enak absolut, enak murni tanpa kecampuran ra enak, mboten wonten. Mang padoske leh nemu sampean barang donya sing enak tok mboten wonten ra enake. Ra enak mangan jarene enak. Sak enak-enake mangan ya campur ra enak. Mbok sliliten, mbok keselek, mbok kelolot, kadang mencret. Ngombe seger enak, mesti campur ra enak. Glegeken, muntah, kembung. Kumpul bojo jare enak. Sak enak-enake kumpul bojo mesti campur ra enak. Linu, boyok, dengkek, rematik. Enake sak kelenteng lorone sak rendeng. Nang donya iki penak kawitane tok, mundak mburi mundak ra enak. Mulane enten sego sak piring lengkap, lauk sak menune lengkap ya. Kuwi sing enak ya sendokan pertama. Sendokan ketujuh wis mulai rapate enak. Sendokan ke-30 babar pisan ra enak. Balik barang ngono. Lih, urip nang donya enak ya kawitane, bocah nek sik cilik, lapo wae enak, nyapo wae enak. Bocah cilik niku lho. Halo. Bocah nek sik cilik nyapa wae penak, lungguh penak, ngadeg penak, mlaku penak, mlayu penak, pencolotan penak, penekan penak, turu penak, mangan penak. Tukaran iki lho penak cah cilik. Kono wis rodok tuwa, apa-apa wis rodok ra penak. Rodok tuwa, mangan rodok ra penak, turu rodok ra enak, mlaku rodok ra enak, lungguh rodok ra enak. Ngene iki mang sampean kate alean lungguh wis ping 7, berarti wis rodok tuwa. Kono wis tuwa banget nyapa wae ra penak. Lungguh ra penak, mlaku ra penak, mlayu ra penak, turu ra enak, mangan ra enak. Bojo ya ngono. Penake kawitan, manten anyar, mbuwen dina. Entuk 3 tahun, seminggu pisan. Entuk 8 tahun, sewulan pisan, kuwi wae ngelingne kok. Ora ngelingne ya lali kok. Engko bengi lho ya, lali meneh. Umur 80 tahun munggah blas. Mbok diulik-ulik wis ra iso untek wisan. Nang donya kok. Lah nek no alam barzah kadung penak, penak tok. Bapak Ibu sampean rungokne ya. Eh wong bubak, sampean ki nek sida dadi wong apik, sida apa ora ya? Ya nang ganti banser ya nang ganti. Aku ya mesake mung kesel kok. Ya ganti. Sing arep ngingeti nang ngingeti. Sing arep mundut mantu nang dipundhut. Monggo. Apik mantu banser ki apik wong kiai dijogo apa maneh trimo anakmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan ki nek sida dadi wong apik, muga-muga sida. Kuwi nang alam barzah kuwi ya Allah, penak tok isine. Tendonya niki mangan ra kudu usaha sik to. Mbok masak, mbok tumbas. Tapi lek ten alam barzah mboten langsung dikirim teko swarga. Ya Allah. Pau enak. Wong apik nek sida apik sampean. Niku ten alam barzah diseleh ten gene raudhatun min riyadil jinan. Ten gene taman-taman swarga. Dereng dilebokno swarga estu dereng. Dereng mlebu swarga tenanan, mlebu swarga sing tenanan nggih panggah ngenteni kiamat, menjing ten akhirat. Acarane ngoten. Zaman dereng piring acarane niku? Wong kene kok ora kerungunan ya modele. Acarane ngono. Dereng dilebokno swarga tenanan, tapi wis dideleh ning taman-taman swarga ning pelataran-pelataran swarga. Wis cedhak karo swarga, dadi sok menek wayah mlebu kari kluyur wis tekan. Lah nek wong elek, rungone endi wong emang sing elek mong? Ayo ya wong ndelik. Kuwi diseleh nang hufratun min hufarin niron. Ten gene jurang-jurang neraka. Ya dereng dilebokne neraka tenanan, mlebu neraka ki acarane ya akhirat, mantun kiamat, padha acarane ngono. Tapi wis diseleh nang jurang-jurange neraka ning god-gode neraka. Wis parek wisan. Dadi sok malaikat sing mlebokne neraka kari nyuthiki. Wis, insyaallah lek wong bubak ki termasuk wong apik kabeh. Mula sampeyan arep dipindah ning alam barzah. Dadi sedelok engkas terpaksa sampeyan-sampeyan ki pateni. Ya dipateni ambek Gusti Allah. Mergo arep dipenakno, dipindah no alam barzah. Keluarga sampeyan sing no alam barzah do ngenteni. Hoi. Hoi. Sampeyan nek arep mati ngono ya. Keluarga sampeyan sing nang alam barza wis dikabari karo malaikat. Hehe, bolo-bolomu nang dikelompokno. Kon kumpul ya kandhani. Iki arep ana sedulurmu sing teko. Rasuwe kok sedelok engkas. Saiki wonge wis meneng kok. Ana wong lara nang wis meneng biasane rasuwe. Nek termasuk nang pengajian ngene iki nek wong kok meneng rasuwe kuwi. Sampeyan nek apik maksudnya ora bermasalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Karo Gusti Allah urusane beres. Tahu duwe utang salat ya wis disauri, duwe utang poso wis dikodoki. Duwe kewajiban haji wis dibudali. Utawa minimal wis daftar, antri urung sampai iso berangkat ke disian mati, wis klebu gugur wisan. Duwe kewajiban zakat ya wis ditokne zakate. Wis pokoke beres urusan ambek Allah. Urusan karo padha menungsone ya beres. Tau zalim nang wong, tau mitnah, tau ngilokne, tau ngrasani, tau elek-elek, wis njaluk ngapura. Duwe utang ya wis dibayar lunas. Wong kok apik iki nek wong bubak ra eneng kok. Bendol ndase. Ngene iki sampeyan mati, roh metu teko donya, mlebu ning alam barzah, disambut karo keluarga. Saweneng rangkul-rangkulan, gabyuk-gabyukan. Padha karo wong mulih teko haji ngono kuwi lho. Sambut ten mriko. Wong donya ngarani sampeyan mati, tapi wong alam barzah ngarani kelahiran yang kedua. Saweneng ya selametan, tapi aku urung ngerti berkate modele piye. Terus sampeyan dijak rekreasi. Mriko pemandangane apik-apik. Ora mek trimo kaya pantai Sidem ngono kuwi. Apik-apik pemandangan. Kapan-kapan lah buktene dhewe. Ya arep do mrono kabeh wae kok. Nggih. Kula sampeyan iki arep mrono kabeh. Muk waktune wae sing padha ora ngertine. Mungkin kula karo sampeyan dhisik sampeyan ya. Utawa dhisik kula, tapi lek ning ali praupane kaya-kaya dhisik sampeyan. Lah nek bermasalah saiki bermasalah. Maksudnya urusan karo Allah wis dianggap beres ngono ae. Wong bubak apik kabeh kok. Batah mahdoe lo apik kabeh. Lah wis mboten sing mendem to wong kene. Mboten enten sing seneng mendem kan? Lah mboten enten sing ninggalne salat fardu kan wisan? Guyumu kok ora penak ngono modele. Wis tak anggap beres ae urusan mbek Gusti Allah wong bubak kok. Tapi sayang urusan karo padha menungso niki ora beres umpamane. Heh, duwe utang urung nyaur kedisian mati. Kuwi jenenge ora beres. Terus ora ono sing beresi. Tau ngrasani wong urung sampe njaluk ngapura kedisian mati. Eh, iki mumpung eling. Tak sampekne. Penting rungokne lambe-lambe kudungan. Dosa ngrasani kuwi aja dianggap dosa cilik. Aja dianggap sepele. Ngrasani niku dosa gedhe, Bu. Pokok dosa-dosa sing ketulis ten gene Al-Qur'an, disebut ten gene Al-Qur'an niku minal kabair, eling-elingen. Dosa apa wae sing disebut ten Al-Qur'an niku minal kabair termasuk dosa gedhe. Lah ngrasani kuwi disebut nang gene Al-Qur'an. Mula ngrasani kuwi dosa gedhe. Kathik ngrasani kuwi tobaté angel. Mateni wong kuwi dosa gedhe. Tapi sekali taubat, taubatan nasuha diterima Allah, beres urusan selesai. Zino, dosa gede. Sekali taubat, taubatan nasuha diterima Allah, beres selesai urusannya. Mendem, dosa gede. Taubatan nasuha diterima Allah, selesai beres urusannya. Lek ngerasani angel rampunge. Contoh, enek wong ngerasani aku. Wih, kudung kuning karo kudung ireng. Sing dikarepi kudung kuning. Hei mbak kudung ireng, apa ning kudung kuning? Anwar Zahid itu lho, ngene, jere kudung ireng. Masa? Iya. Aku kira orang ngerti dhewe ya orang ngomong. Akhirnya kudung kuning getun. Tobat ning Gusti Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Ya Allah Gusti nyuwun ngapura, kula mantun ngrasani Anwar Zahid. Ngapura kesalahan kula, dosa kula Gusti. Diterima tobaté karo Gusti Allah. Berarti tobaté wis 50%. Terus kudung kuning moro ten kula, wong sing diselahi kula, sing dialeki kula, sing dirasani kula, njaluk ngapura ten kula. Ngapunten nggih, kula mantun ngrasani jenengan. Tak ngapura wong aku apian, wis ora apa-apa, Mbak, wis biasa. Ngono kuwi sarapanku. Aku diilok-ilokne wong wis biasa. Diilok-ilokne buli, dielek-elek wis ket biyen. Biasa. Mulane saiki lek ana ulama kiai dibuli diilok-ilok ini sejauh kaget. Aku ora kaget blas, aku wis tahu ngono kuwi. Biyen tunggale saiki ana wong viral ngene viral ngene viral ngene, ora kaget aku wis tahu. Malah biyen urung ana sing viral-viral Anwar Zahid wis viral dhisik. Mongko biyen sik HP jadul. Angel lho viral HP jadul melalui Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth. Nah, saiki wis canggih Android kabeh lep lep lep lep lep langsung nyebar tekan dindi. Nah, saiki pengen viral gampang. Biyen angel urung ana viral-viral Anwar Zahid wis viral sik. Orang gumun, saiki gampang ngeram wong pengen viral. Wong kabeh serba Android lep lep lep lep cepet. Sampeyan pengen viral gampang. Ayo mung gawe panggung kene, aku kaplokono. Langsung viral sampeyan. Ya Allah, ya Allah. Halo. Halo. Wis tak sepuro gak apa-apa, Bu, ngono ae aku biasa. Nah, berarti wis 100% tobaté. Nyuwun ngapura ning Allah sampun. Njaluk sepuro ten kula sampun. Berarti 100%. Apakah urusannya beres selesai? Belum. Lah kok belum wis njaluk ngapura Allah, njaluk ngapura sing dirasani. Heh, kudu ngireng sing dijak ngrasani kuwi lho iso mandeg apa ora? Lah nek ternyata kudu ngireng sing dijak ngrasani kuwi ra iso mandeg kok terus, kudung kuning ya untuk dosa wong sing modal indekne. Nah, saking kuatire akhirnya kudung kuning marani kudung ireng. Mbak kudung ireng, sampean wingi lak tak jak ngrasani Anwar Zahid. Iya nyapa? Aku njaluk tulung, Mbak, ya aja dikandak-kandake wong. Aku wis tobat nyang Gusti Allah, aku njaluk ngapura nyang Anwar Zahid. Tolong, Mbak, ya aja dikandake wong. Jere kudung ireng, insyaallah. Lah insyaallah wong bubak lo tenan apa ora? Lah kudung ireng duwe kanca akrab kudung abang. Akhirnya, eh Mbak Kudung Abang, aku lo diomongi Kudung Kuning, jarene Anwar Zahid ku ngene-ngene, tapi ki sing tak omongi ya sampean tok, aja diomongne wong lo ya. Jare Kudung Abang, insyaallah. Ya Kudung Abang insyaallah iso mandek apa ora? Lah kok Kudung Abang iki duwe kanca akrab Kudung Ijo. Eh Mbak Kudung Ijo, jarene ki Anwar Zahid ngene-ngene. Aja kandhane wong, iki ora sampean ora tak omongi, aku percaya ambek sampean, aja kandhane wong ya. Jare Kudung Ijo, insyaallah. Wis ambubak lo insyaallah kabeh. Lagi so nyang akhirat ayo ngelumpuk dosane. Sing tukang ngrasani langsung duwiluk. Bu mulane ngapunten, akeh-akeh wong wedok mlebu neraka nika critane rak perkara ra iso njaga cang. Njaga cangkeme wangel, Bu. Wong wis lara nemen lho cangkeme panggah iso ndermimil. Kanthi cangkeme ra ana selerekane. Ya kok ana selerekane? Kok kaya ngomong diselerek srek ngono rak penak. Wangel, Bu, alisan kelbun akurun fasjunhu, lesanu asuk galak penjara no sengkeren, awas bahaya. Cangkemi ciut, iki sing teko tak delok cangkemi ora ono sing 20 meter ambane. Tapi luwe bahaya timbang segoro sing ngombo. Hati-hati. Mula Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saking hati-hati neleh ngomong, kuatir keliru ngomong, ten pundi-pundi ngemut watu cilik. Dadi lek arep ngomong ben ono proses. Ora ceplas-ceplos. Dadi arep ngomong watu dilepeh. Nembe ngomong, mantun ngomong sing penting dimut melih. Sampeyan iso tiru kok Pak, monggo. Praktek golek krikil umbah sing resik. Terus ten pundi-pundi sampeyan mut ben ora kakean ngomong. Wis ngemut krikil kok sik kakean ngomong, ya ganti boto. Tau zalim nyang wong rasani wong urung resik ngapurae kedisian mati. Duwe utang durung disauri kedisian mati. Iki mati ya, roh metu teko donya mlebu ning alam barzah. Dugi alam barzah mboten, dugi mesti dugi mriko. Keluarga siap-siap nyambut ten mriko. Tapi dereng ngantos saged panggih keluarga wis diculik karo Densus 88. Ana kono ya ana, lebokne penjara bleng. Ora diculke, ora ditokne, ngenteni persidangan. Padahal persidangan niku wontene ten akhirat. Ten alam kubur mboten enten persidangan. Aku krungu-krungu kabar kok ngono. Berarti rak dipenjara terus? Nggih. Selama enggak ana sing bebasne. Apa ana sing iso bebasne? Ana. Sapa? Di antaraning anak. Mulane duwe anak apike penting. Wong ra duwe anak niku susah nggih napa nggih? Diterusne mboten niki? Nggih. Ora duwe anak. Ra duwe anak niku susah nggih napa nggih? Najan sugih ra duwe anak. Nelongso bingung, saking bingungnya kadang nanti alatnya diperiksa-periksa nih. Eh, mbak menawa madepe kurang pancer apa kurang jebobok apa kurang atos apa kurang apa kurang lincip. anak kuwi nek apik, wong tua mati, mikir ibune mati ngono ku mikir, buku mbiyen saya urip iki gelegegeran karo tangga. Tanggane diparani, "Bule, apa le? Buke mbiyen saya urip niku lak gelegegeran ambek sampean." "Iya, pancen ibumu cangkeme rusak. Wong sak desa tau dicelathu kabeh. Salah ibuke sampean sepura ya bulek ya. Iya nak ra apa-apa wis tak ngapura." Lha ngene iki umpama ibune dipenjara ning alam barzakh gara-gara kuwi, langsung dibebasne tanpa persidangan. Alhamdulillah. Lho pentinge duwe anak apik. Bapaknya mati anaknya apik mikir, "Bapak kumbian saya urip tahu kerjasama nyambut gawe karo Pak D. Engko bapak nang duwe utang Pak D urung lunas urung disaur kedisian mati. Pak D ini didolani. Assalamualaikum Pak D." "Waalaikumsalam." "Apa le? Ana gawene to?" "Nggih, kula badhe matur." "Menapa?" "Bapak niku sian tasik gesang kan nyambut damel kalian jenengan to Pak D." "Iya, ya suwe ana selawet tahunan. Kula kok kepikiran to Pak D." "Menapa?" "Kula kuwatir bapak enggak ada hutang jenengan yang dereng bayar kedisian mati." "Pancene iya, bapakmu duwe hutang aku le. Jenengan kok mendel to Pak De, kok mboten sanjang kula. Awakmu sih cilik, engko nek tak omongi nang ora percaya. Napa utange bapak niku jenengan ikhlasne to Pak De?" "Ya ora. Ya sik tak arep-arep kok." "Lah pinten Pak De utange bapak?" "Ya 20 juta le. Iki catetane ana kok le tak tulis." "Nggih mumpun Pak De, utange bapak kula sing tanggung jawab. Kula sing nyaur Pak De. Ning ngapunten Pak De, kula mboten saged cash nggih, kula cicil." "Ora apa-apa le, saisomu. Wis ana kesepakatan ngono kuwi lho Bapak Ibu. Umpama wong tuane dipenjara ning alam barzakh gara-gara utang kuwi, langsung dibebasne tanpa persidangan. Alhamdulillah. Lan duwe anak apik pawenteng. Pawenteng. Apa iya karepe piye wong-wong ora ono. Ngaji kok ora entuk uwis. Kurang yang ngundang meneh to. Apa iya anak sing sik urip nyang donya iso ngrubah nasibe wong tua sing ten alam barzakh?" "Nggih, saged." "Apa iya donga iku iso tekan nggone wong sing wis nyang alam barzakh?" "Nggih, jelas." "Lah kae kok anek wong sing ngomong jarene wong mati percuma didongakne, ora bakal tekan, ora bakal sampe. Aja dirungokne. Wong ngono ku ngopine kurang adoh. Rasa dirungokne ben sak jeplak-jeplake." "Hoi, nek lamun donga kanggo mayit ora tekan, mayit ora usah nganggo disolati. Nyapa diperintahke salat jenazah, nyolati mayit? Kuwi tujuane ndongakne." Mula rampung takbir ketiga niku ora Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. "Ya Allah, panjenengan paringi pangapura dhateng piyambake." "Piyambake sapa?" "Mayit. Urip apa mati?" "Jawab, urip apa mati?" "Lah iya kuwi didongake wis mati. Lah lamun ora sampe dongane, mayit ora usah disolati, mara digelundungne ngono ae." Wong no alam barzakh niku urip, bahkan lebih hidup, indranya lebih peka, pandangannya lebih tajam, pendengarannya lebih tajam. Mulane sampe nek liwat nyang kuburan, disunahno ngluk salam. Salami artine rak ndonga to. "Assalamualaikum, muga-muga keselamatan tetep ing atase sira kabeh." Kuwi ndonga. Liwat ning kuburan dikon uluk salam. Lho salami maknane donga kok jare donga ora tekan lho piye to gantine? Wis arep donga kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wong no alam barzakh niku mundak makin tajam, pandangan, penglihatan, pendengaran makin tajam. Mulane uluk salam ten kuburan niku nggih lon-lon mawon. Jenengan ziarah kubur leh Fatihah, maca Yasin, tahlil, zikir, donga, alon-alon mawon pun kepireng tajam pendengaran. Liwat nang kuburan, "Assalamualaikum darah qaumin mukminin wa inna insyaallahu bikum lahiqun." Alon-alon mawon. Aja kok liwat kuburan, "Assalamualaikum." Tekoe kancane, "Nyapa banter banget? Wong kuburane sakmene ambane kok. Kene banter ora krungu kok." Kepireng alon-alon pun kepireng. Alam barzakh karo alam donya niku gede alam barzakh. Saman bandingke gedene alam barzakh kalih alam donya iku padha karo bandingke gedene alam donya karo alam kandungan. Saman saiki ning alam donya krasa gede, sama nyawang kandungan nak cilik. Nggih napa nggih? Astagfirullahalazim. Kok gak nyaut ya? Sampeyan saiki nang donya iki krasa gedhe, sampean saiki nyawang kandungan lak cilik mek melentu sakmene. Sok sampean nek wis pindah ning alam barzakh krasa gedhe, sok sampean nyawang alam donya cilik kaya saiki sama nyawang kandungan ngono kuwi. Ning alam donya iki najan cilik, iso nggo ngrubah nasib sing ning alam barzah. Alam barzah TV, alam donya ki remote. TV karo remote luwih gede? Remote jare. TV karo remote luwih gede? TV. Alam barzah karo alam donya gede alam barzah. Ning remote iki najan cilik iso ngrubah channel acara no TV. Saman nek gak seneng acara no TV menurut sampean elek pengen ganti acara, aja TV-ne mbok saduki. Engko nang TV mbok gelundung-gelundung. Golek ana channel-e, nanti program cetek engko lak ganti acara sing seneng. Lah ngono kuwi, alam donya ki remote kanggone alam barzah. Mula dadekno anak-anakmu tukang remote sing apik. Ya wis, muga-muga wonten manfaate. Kurang. Ngundang meneh. Nyuwun pangapunten, wis sak jam setengah punjul kok ora oleh wis ya. Acara apa kuwi? Kurang yang ngundang mana? Pun kula sengaja maringi pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Nggih, keranten kula yakin masyarakat mriki sedaya ahlus sunnah wal jamaah. Nggih, donga dinunga. Muga-muga dadi wong sing istiqomah le ibadah. Tambah kuat Islam iman ihsane, tambah mulya akhlake, tambah sempurna takwane. Titi wanci tinimbalan ngarsane Gusti Allah binaringan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انك تعلم ذنوبنا فاغفرها وانك تعلم عيوبنا فاسترها وانك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم ثبت ايماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك حسن المحبه وحسن المتابعه لنبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله واحواله برحمتك يا Rahman Rahimin. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa ilaika tuklanu 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya 'azizu ya ghafur ya halim ya satar ya rabbal alamin. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu 'alaihi wa sallama ma huwa ahluhu bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته